Gadis imut yang satu ini memang mulai mencuri perhatian Anda. Siapakah dia? Kita sambut persembahan Banyuwangi Record Production. Live, Lobanada, ini dia, Vita Kangen.